Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan guru kita Al-Habib Ali Baharun ma'zur, maka memerintahkan Al-Fakir untuk menggantikannya. Wah, sebetulnya tidak cocok dan tidak pantas. Al-imtithal amar khairu min sulukil adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala al-musannif kutbil irsyad wal bilad Maulana Sayyidina al-Habib Abdullah bin Awi al-Haddad, nafa'an Allah bihi wa bi'ulumi fi darin amin. Ila anggal waja'al laka wirdan minas salah ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Di sini musannif Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ya, waja'al, kalau ada kata-kata amr di dalam kutubu tasawuf ini, bukan hanya anjuran tapi wajib. Ya, kalau ada fi'il amr di dalam kitab tasawuf, maka jatuhnya wajib, memerintahkan kita, bukan menganjurkan saja. Bilal Habib Abdullah bin Awil Haddad memerintahkan di sini untuk kita jadikan salawat Nabi Muhammad SAW itu sebagai wirid. Ya, kayak kita wirid. Wirid bagaimana? Nganggur-nganggur di toko, di rumah, gak ada kerjaan, pegang tasbih. Kadang makanya wirid, subhanallah, atau baca la ilaha illallah. Nah, ini kita juga dianjurkan baca salawat. Terus, nganggur-nganggur, baca salawat terus. Nah, ini sehingga jangan sampai waktu kosong dengan begitu saja. Karena dikatakan penyesalan yang sangat besar juga itu, penyesalan yang sangat besar bagi orang yang masuk surga ini, bukan orang yang masuk neraka. Berarti kalau udah masuk surga itu ada penyesalan nanti. Penyesalan yang bagaimana? Ketika kita sudah masuk surga, tapi surga yang masih yang bawahan. Ketika kita sudah masuk, kita bakal menangis. Kita menangis, sedih. Ya Allah, coba dulu itu aku di dunia gak banyak nganggur. Waktuku yang kosong itu aku buat sholawat. Waktuku yang kosong itu dulu coba aku buat dengan baca Al-Quran. Waktuku yang kosong dulu itu aku bantu orang, aku nyenengin orang. Kalau umpama semua itu aku kerjakan, aku selalu baca Quran, baca salawat, mungkin gak di sini tempat surgaku, aku di atas sana. Karena sebagaimana kita tahu surga ada sampai 7 derajat di sana. Surga itu Firdaus, temannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi surga, kita kalau sampai surga yang paling bawah, kita bakal menyesal nanti. Ya Allah, kenapa kok banyak nganggur anak dulu? Kok waktu-waktu nganggur itu anak buat kebaikan? Mungkin gak di sini, surga ku agak atasan, agak ditinggi di atas. Ya, mungkin cerita serbut buat bisa buat menjadi pedoman kita. Jangan sampai kita bisa apa termasuk orang-orang yang menyesal di surga yang bawah tadi. Mudah-mudahan bisa masuk surga Firdaus semua. Bisa, mudah-mudahan kita semua digampangkan untuk beramal semua, ya. Fa innaha wasilatun bainaka wa baina Habibullah. Sesungguhnya selawat tersebut ini katanya Habib Abdullah, wasilah, perantara antara diri kita dan Rasulullah. Nah, ini perantaranya selawat. Kalau kita enggak mau bersolawat, kita enggan bersolawat, kita malas-malasan bersolawat, maka enggak ada perantara antara kita dan Rasulullah. Dan ini seakan-akan kita enggak mau mendekatkan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Berarti kan kalau kita kepengen dekat sama wali kota harus ada perantaranya, apa harus ketemu fulan baru bisa ketemu wali kota nanti. Sama yang ketemu lewat ini. Harus ada perantaranya itu. Nah, perantara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ini salawat. Kalau sudah salawatnya kita malas, jarang bersolawat, ya siap-siap jauh hidup dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepengen dekat sama Rasulullah, kepengen akrab sama Rasulullah, kepengen diperhatikan oleh Rasulullah, harus berbanyak salawat. Ini Abi Abdullah yang ngomong, bukan saya. Jadi berarti salawat adalah perantara antara kita dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wababun yufidu alaika al-madad biwasitatihi min hadratihi alaihi salatu wassalam. Dan salat tersebut berkat kita membaca salawat. Ketika kita sudah sering membaca salawat tadi, yang pertama apa tadi? Kita bisa dekat dengan Rasulullah. Iya. Kita bisa dekat dengan Rasulullah. Dan juga dikatakan kalau kita sudah sering baca salawat akan mengalir itu. Madad pemberiannya Allah akan marit kepada kita. Berkat kita baca salawat, kita akan mengalir. Apa namanya? Ini mengalir. Di sini kan dikatakan yufidu. Bukan mengalir, bukan menetes. Mengalir kan menunjukkan banyak. Kalau sudah mengalir itu. Dan ini madadnya pemberiannya Allah itu mengalir sama kita. Berarti banyak pemberian Allah yang bagaimana? Semua pemberian Allah. Al-madad itu pemberian Allah. Dari rahmanya Allah, kasih sayangnya Allah, perhatiannya Allah. Nah, kalau kita sudah banyak mendapatkan madad dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita maui, apa yang kita ingini, semua kita dapatin. Kita banyak masalah di rumah, suami dan istri, ketika dia banyak sholawat, Allah berikan madad, Allah berikan pemberian. Mungkin nanti si istri bisa tobat. Atau kita bisa menjadi lebih baik. Mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Berkat banyaknya madad turun kepada kita. Butuh ya. Siapa yang mau menjamin hidupnya bahagia tanpa madad dari Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau sudah dia mendapatkan madad, apalagi sampai mengalir banyak madadnya, enggak ragu lagi hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Enak. Pengen ini ada, pengen itu ada, keluarga akor semua. Coba dikoreksi di keluarga-keluarga yang aneh-aneh itu, yang anaknya kurang ajar. Baca salawat apa enggak mereka? Iya. Makanya alangkah baiknya, ya ini seluruh, bukan kita saja. Kita mulai dari diri kita untuk memperbanyak salawat. Setelah itu istrinya kita bilangin, baca salawat yang banyak-banyak, nganggur-nganggur gitu. Tak tukar notas B, baca salawat. Anaknya, tak tukar notas B, baca salawat. Jangan ada waktu nganggur, gak ngapa-ngapain, paling gak baca salawat. Nanti kalau sudah sering baca salawat, nanti bisa menjadikan perantara antara kita dan Rasulullah. Ya, solawat bisa menjadi perantara. Tadi dikatakan sampai ada satu orang bermimpi bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya Rasulullah gak noleh, membelakangi orang tersebut. Ini orang di sini, Rasulullah gak noleh. Akhirnya orang tersebut berkata kepada Rasulullah, bertanya, ya Rasulullah, aku ini umatmu, apakah engkau tidak mengenalku? Akhirnya kata Rasulullah, aku mengenal semua umatku. Umat semua kenal. Cuman sama engkau. Cuman untuk individu nih kata Rasulullah, aku enggak tahu. Kalau umatku tahu itu umatku, cuma untuk individu aku enggak tahu. Kenapa ya Rasulullah? Sebab karena engkau tidak pernah bersolawat kepada aku kata Rasulullah. Berarti solawat tersebut bisa menjadi apa namanya? Sebab kenalnya kita kepada Rasulullah. Ta'aruf, kenalan. Kita mau kenal sama orang, kenalan dulu siapa namamu, dari mana, baru setelah itu baru kita kenal. Nah, dengan Rasulullah enggak bisa kita kenalan. Mau tanya jawab, shalawat enggak tahu mau tanya jawab sama Rasulullah. Shalawat dhisik baru bisa tanya jawab nanti. Nah, nanti perkenalannya kita dengan Rasulullah dengan apa? Dengan memperbanyak shalawat tadi. Ketika kita sudah sering bersholawat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah akan mengenal kita. Sampai diceritakan dalam satu hadis bahwasannya ada satu malaikat yang tugasnya malaikat tersebut, yang tugasnya malaikat tersebut menyampaikan sholawat hamba-hamba manusia kepada Rasulullah. Ini tugasnya satu malaikat. Ini ada hadisnya Rasulullah SAW. Jadi malaikat ini datang kepada Rasulullah. Malaikat ini datang. Fulan dan Fulan, Fulan bin Fulan ya Rasulullah bersolawat kepada engkau. Fulan bin Fulan bersolawat kepada engkau. Berarti kita tahu tadi, orang yang bermimpi bertemu Rasulullah tadi, Rasulullah enggak mau lihat mukanya gara-gara dia enggak mau solawat kata Rasulullah. Berarti kan bisa diketahui solawat tersebut bisa membuat kita kenal, bisa membuat kita akrab dengan Rasulullah SAW. Ketika enggak mau salawat, siap-siap enggak dilihat sama Rasulullah, siap-siap enggak dikenal oleh Rasulullah SAW. Ini faedahnya salawat, banyak sekali faedahnya salawat. Ini salah satu tadi perantara yang bisa mengenalkan, membuat dekat diri kita kepada Rasulullah. Yang kedua tadi cara membuktikan apa yang memberikan madad. Semakin banyak kita bersolawat, semakin banyak madad turun kepada kita. Iya, hampa hidup kita kalau nggak ada madadnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmanya Allah, pemberian Allah, kasih sayang Allah, semua itu kita butuhkan untuk menjadi penerang hidup kita semuanya. Waqad qala salawatullah wassalamu alaihi man salla alayya marratan sallallahu alaihi biha ashran. Enak sebetulnya ya kalau kita mau bersolawat sekali saja, Allah bersolawat kepada kita 10 kali. Dibilangkan solawat Allah bersolawat kepada kita itu kan ada bilang dengan memberi rahmah kepada kita. Ya, 10 kali, 10 rahmah Allah berikan kepada kita. Ya, karena kita bisa hidup ini dengan rahmatnya Allah. Kita hidup dengan senang itu dengan rahmatnya Allah. Ya, berarti sesuatu yang menyebabkan rahmatnya Allah itu kita kerjakan. Salah satu seperti satu masih kita masuk surga. Kita masuk surga bukan gara-gara amalnya kita. Bukan gara-gara kepintaran kita, kealiman kita, ibadah kita, sama sekali tidak berpengaruh itu. Kita masuk surga gara-gara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup kita bisa bahagia gara-gara rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sesuatu yang mengundang rahmatnya Allah itu, mari kita kerjakan. Contoh sekarang seperti salat sunnah sebelum asar, rahimallahu imro'an, apa yang melakukan rahimallahu imro'an sholat arba'an qoblal asar. Ya, sebelum melakukan sholat asar, kalau kita melakukan sholat sunnah arba rakaat, Allah merahmati. Ini doanya Rasulullah. Mudah-mudahan Allah merahmati seseorang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Doanya Rasulullah belum ada, gak mungkin mardun, gak mungkin ditolak. Kalau kita orang kontinu melakukan itu, Allah akan berikan apa namanya rahmat ini. Nah, ini sesuatu yang mengundang rahmat ini, mari kita cari. Karena kepengen mendapatkan rahmat. Apa? Ini sudah jelas ini. Ini Rasulullah langsung yang doain nanti. Ayo kerjakan sholat sunnah. Sholat sunnah, kita mendapatkan rahmatnya. Rasulullah langsung yang doa. Contoh lagi apa yang mengundang rahmatnya Allah? Rahimallahu imro'an. Samhan idza ba'a, samhan idza ishtara. Orang yang jual beli gak ruwet-ruwet. Suka apa ya dengan senang hati. Nawar, berapa harganya? 10 ribu. Sudah 7.000. 8.000 wis. Iya sudah. Jangan, berapa banyak? 10.000. Ustalah 5.000. Enggak, 8.000. Enggak iso ustalah mau somong-somong. Nah, ini enggak masuk nanti rahmatnya Allah. Itu yang beli, begitu juga yang jual. Ketika orang nawar, berapa Pak? 10.000. Kurangi Pak, 8.000. Sudah 9.000 dah. Kurangi Pak, 8.000. Enggak bisa ini. Enggak cocok nyebut ke pabrik, enggak sak ini iki. Wah, cekal sudah gitu balik bohong lagi nanti. Rahman ya Allah gak entuk entuk dosa meneng. Ya. Orang nawar sekiranya nawarnya masuk akal kita masih dapat untung gak sih? Nah itu kita di dalam membeli dan menjual yang suka gitu-gitu, yang kurang lebih kita beri itu kita bisa mengundangnya rahmatnya Allah. Bukan mengundang lagi kita mendapatkan rahmatnya Allah. Karena Rasulullah yang berdoa di sana. Ya. Wa qala alaihi salatu wassalam ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni majlisan aqsarukum alayya salatan. Ya mudah-mudahan kita bisa kumpul dengan Rasulullah di surga semuanya ya. Nanti Rabi bilang Rasulullah di sini orang yang dekat sama aku di surga nanti, di surga Firdaus. Dekat tempat duduknya kumpul sama aku di surga yang paling banyak selawatnya. Nah kalau sholawatnya males, bagaimana kita bisa duduk dengan Rasulullah di surga nanti? Kumpul sama Rasulullah. Ini nomor satu memberikan khabar kebahagiaan kepada kita. Khabar kebahagiaan kepada orang yang sering membaca sholawat. Nomor dua, khabar kebahagiaan masuknya dia ke dalam surga. Ya, udah kumpul sama anak berarti masuk surga. Sebab banyak sholawat tadi bisa masuk surga. Ini berkatnya. Ini sholawat ini juga suatu afdoliyah kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Salah di dalam nabi-nabi yang umat-umat yang dahulu gak ada mereka yang mempunyai afdoliyah sholawat kepada nabi-nabinya kecuali umatnya Nabi Muhammad SAW. Abdulia bermacam-macam dengan dia baca salawat dia bahasa Amerika. Nabi dibilang menghapus 10 dosanya. Mendapatkan orang yang sekali bersalawat menghapus 10 dosanya. Mendapatkan 10 kebaikan, menaikkan 10 derajatnya. Orang yang satu kali bersalawat, bagaimana kalau 2 kali dan 3 kali? 10 dan 20. Enggak berarti tinggal pegang tasbih. Apa sakit tangannya kalau salawat? Gak kan enak, habis ngantuk, pojok salawat, ringan bacaannya, adem mati, tenang. Orang kalau baca salawat itu tenang, ada masalah apapun dia tenang menanggapinya, sudah senang. Kenapa? Karena sudah madat dia turun langsung. Abu bilang madat langsung, ketika apa ada apa-apa Allah langsung yang memberi solusi pada kita. Waqad amara Allah biha fi kitabihi al-aziz biqaulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dan ini Allah memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang mana ayat tersebut turun di bulan Sya'ban. Ini bulan Sya'ban, bulannya Sya'ban, bulannya Rasulullah. Ini dianjurkan kita untuk berbanyak sholawat di sini bulan ini. Iya. Baik bilang. Ada satu orang bertanya sama Abu Yamaliki. Ya orang dibilang orang Badui. Iya. Tanya sama Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abu Yamaliki, ya Habib, maza yaf'alillah al-an? Allah lagi ngapain sekarang ya Habib? Ini berat soalnya ini. Ada orang tanya sama Abu Yamaliki, ya Habib, Allah sekarang ini lagi ngapain? Itu sempat waktu itu sebagian murid-murid Abu Yamaliki sempat marah, wah kurang ajar nih orang kok tanya gitu ke Abu ya. Mana Buya? Seorang yang istimewa, orang yang mulia, orang mempunyai magom yang tinggi, ketika mendapatkan soal seperti itu hanya tersenyum dan langsung mengatakan yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sedang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya orang tersebut, mana dalilnya ya Habib? Di sini dikatakan apa ya lazina mus Allah sedang bersolawat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Pakai kata-kata yusalluna, fi'il mudhari yang membawa arti makna lil hal wal istiqbal. Yakulu, lagi makan, bukan akan makan. Lagi makan yakulu. Nah, yusalluna lagi bersolawat. Sampai kapannya terus lama-lamanya? Fil hal wal istiqbal, selama-lamanya Allah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salawat sesuatu perbuatan yang sangat mulia. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk salat dan Allah enggak salat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk zakat dan Allah enggak zakat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk haji dan Allah enggak haji. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bersolawat dan Allah bersolawat. Ini perbuatan yang sangat-sangat mulia. Tergantung kitanya. Mau ngikutin apa enggak? Mau dekat dengan Rasulullah apa enggak? Mau termasuk orang-orang yang beruntung apa enggak? Perbuatan yang sangat gampang diperbuatkan dan hasilnya sangat besar, sangat maksimal, sangat memuaskan. Ya, sampai ada seseorang bapak dan anak yang sedang berhaji. Dalam perjalanan ke haji, bapaknya tersebut meninggal. Setelah meninggal, si anak memandang wajah ayahnya hitam. Aslinya enggak seperti itu, tahu-tahu hitam. Emang bapaknya dulu katanya suka maksiat. Tapi waktu itu bapak muka wajahnya bapaknya hitam. Sehingga si anak takut. Mungkin gara-gara maksiatnya dulu. Sampai hitam kayak gini muka bapaknya. Sebelumnya enggak hitam seperti ini. Waktu meninggal saja, si anak menangis sampai tertidur di sana. Di dalam tidurnya, dia bermimpi bertemu dengan satu orang yang datang. Terus dia mengeluh, tolong, anak punya bapak hitam mukanya. Mungkin ini kuala gara-gara dulu dia suka bermaksiat. Maka orang tersebut datang mengusap wajah ayahnya, yang langsung setelah diusap langsung wajah tersebut bersinar dan putih. Dan orang tersebut mengatakan kepada anaknya, ini aku usap ayahmu berkat dulu ayahmu pernah bersalawat kepada aku. Ini Rasulullah tadi yang usap wajahnya. Dulu pernah bersolawat, yang mukanya aslinya hitam jelek, diusap sama Rasulullah bisa putih jernih lagi. Hanya ketika orang tersebut bangun dari tidurnya, melihat jenazah ayahnya sudah putih berseri-seri bersinar. Berkat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan-perbuatan seperti ini sebetulnya. Ya ini betul kita Abi Abdullah Hadad mengatakan waja'alaka wirdan minas shalah ala Rasulillah. Ya karena gitu, perbuatan yang enggak sulit, akibatnya, faedahnya sangat memuaskan, sangat besar. Ya, hidup kita bakal senang berkat salawat. Semua apapun bakal senang berkat salawat. Sampai Habib saya bilang berkat salawat, maksiat minggat ya. Mana? Berkat salawat, maksiat minggat. Kosidanya Habib saya itu. Ya betul. Berkat salawat kita hidupkan salawat di rumah kita. Setelah kita melakukan salawat, kita suruh istri kita untuk salawat. Kita suruh anak kita salawat. Nganggur, baca salawat wis. Ayo jangan adem hati kita ini. Hidup kita ini gak bisa jamin pak. Siapa yang mau menjamin hidupnya bahagia? apa yang kita andalkan nanti? Sholatnya kita malas, tahajud gak pernah, baca Al-Quran bisa dihitung, puasa kadang poso Senin kadang gak, maksiat terus, ngomongi uang terus, sombong, riba, riak dan lain-lain. Itu kita. Kita ini kalau beribadah tahajud sekali, sedekah sekali, malam tahajud bangun jam 2 sholat tahajud, baca Al-Quran sampai nangis, di pagi hari kita sudah merasa diri kita ini orang yang baik. Ana masya Allah, aku kira aku mang tahajud satu wong masya Allah, ana ini orang soleh. Itu kita. Nanti ketemu istri cerita sama bojone, aku mang tahajud enak ngono rasane. Ketemu kanca aku mang tahajud enak. Entek pahalae. Sekali kita berbuat baik, sombongnya naudzubillah min dzalik. Cerita-cerita kemana-mana, kita merasa diri kita orang yang mulia. Sekali kita berbuat baik, kita merasa diri kita orang mulia. Akan tetapi beribu-ribu kali kita bermaksiat, kita belum bisa mengatakan, enggak pernah mengatakan saya ini orang yang ahli maksiat, enggak pernah. Mari ngomongi wong, mari riba, mari sombong, enggak pernah kita kata saya ini orang ahli maksiat, enggak pernah. Kita mau berjalan di dunia dengan pengen mengharap kebahagiaan. Nah ini, kalau kita masih kayak gitu, kita sudah hidupnya kayak gitu, kita enggak mau baca salawat lagi. Ini yang nolong kita untuk bahagia dia ini. Kita enggak bisa andalkan salatnya kita, enggak ada apa-apanya sama orang-orang dulu. Sudah dikit males neng. Tadi sholat riak dilihat orang. Orang-orang lihat saya sholat. Aku masya Allah lagi. Sodako diketok-ketok no. Keliling metu-metu dino Senin Kemis tok. Nang pasar, nang plaza. Senin Kemis. Monggo, biar tahu. Onolak. Biar tahu orang puasa. Kalau Selasa Rebo enggak puasa dia di rumah. Kalau Senin Kemis kayak metu ngocok. Kadang malah silaturahmi ke rumah temannya. Ayo, kopi apa? Teh, enggak. Saya puasa. Selasa Rebo enggak mau bertamu rumah teman-temannya. Sengaja hari Senin dan Kamis dia bertamu biar tahu orang puasa. Dirinya puasa, entek bahasanya. Angus. Nah, ini makanya perlu kita ini untuk bersolawat tadi itu. Mudah-mudahan solawatnya bisa menuntun diri kita, mengajak diri kita menjadi orang yang baik. Ya. Sulit makanya. Beliau Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Dan ini wasiat penting untuk kita semua. Wajib kita tanamkan di hati kita, kita jadikan pedoman hidup kita. Beliau Al-Habib Hasan itu mengatakan, kalau kalian pengen jadi orang yang baik, jadikan dirimu ini orang yang paling hina sedunia. Berarti enggak ada yang lebih mulia dari, enggak ada yang lebih hina dari kita. Ketemu wong, iki wong lebih mulia tuh aku. Siapapun dia, kita tahu, walaupun kita tahu orang itu maling, kita tahu orang itu penjahat, kita tahu orang itu perampok, kita anggap kita kan dalam diri kita orang tersebut lebih mulia dari aku. Itu wasiatnya Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Kata Abu Yahya Habib Hasan, kalau itu sudah tertanam dalam hati kita, nanti hidup kita itu dipastikan bahagia insyaallah. Enak. Kita sudah menanam dalam diri kita, saya ini orang yang paling hina. Ketemu orang sebelah rumah enggak pernah sholat, tetap dia lebih mulia daripada aku. Saya ini mungkin sekarang sholat, enggak tahu nanti akhir-akhir umur sebelum saya meninggal, tak tahu saya enggak sholat. Dan dia sebelum dia meninggal, tak tahu dia sholat, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan saya meninggal dalam husnul khotimah, saya lebih jelek daripada dia. Waliyadzubillah min zalik. Enggak pasti, apa? Dah, kita paling hina. Itu kata Abu Yahya Hasan. Kata Abu Yahya Hasan, kalau kita sudah bisa menanam itu di dalam hati kita, enak, seneng. Kita jalan, ada orang yang mengejek kita, wong gilokno kita orang, eh kon, kurang ajar kon yo. Kita gak bakal marah. Kenapa? Namanya kan kita paling hina. Eh kon, kurang ajar yo. Iya, saya orang paling kurang ajar memang. Namanya saya orang hina. Eh, Enggak sopan sombong kon. Iya, saya sombong, saya enggak sopan. Kon. Sok mulia kon. Saya orang dilelokno. Iblis kamu itu. Iya, saya iblis. Saya ini orang paling hina. Enggak ada orang yang mau lebih hina daripada saya. Sayalah orang yang paling hina. Orang yang paling hina itu ya saya kurang ajar, ya saya enggak sopan, ya saya iblis, ya saya setan, ya saya semua. Semua kejelekan itu ada pada saya. Sehingga ketika orang ngejek kita, kita enggak marah, enak. Metu nang kampung dilokno wek tanggoe. Oh, kok ngene? Iya, jane aku wong paling hina kok. Gak ngamuk, tenang hidup. Orang ngejek kita, orang ngilokno kita apapun, kita gak ngamuk. Tenang hidup. Mau ngomong apa, gak ngaruh. Karena kita sudah menanam dalam diri kita, orang paling hina. Begitu juga kebalikannya. Orang pak, kalau paling bahaya itu kalau dipuji. Ya. Berangkat sholat. Sholat di masjid. Terus dia dipuji. Keluar di area muji. Masya Allah kan ya. Sembahyang duhur di masjid tok. Yang aslinya kita enggak sombong bisa sombong gara-gara orang-orang itu tadi. Ini bahayanya dipuji. Yang katanya kita ikhlas tadi di masjid, kita keluar dipuji. Yang katanya kita enggak ada riak, gara-gara dia kita riak. Gara-gara dia kita sombong. Kita sodako dipuji. Wah, masya Allah ini sodako yang gede. Yang aslinya kita ikhlas sodako gara-gara dipuji. Hilang pahalanya itu. Riak. Sombong. Uyo aku masya Allah. Lainnya gak sodako saya sodako. Hilang pahalanya. Gara-gara dipuji tadi. Tapi kalau kita bisa memegang perkataan Abu Yala Habib Hasan tadi. Di dalam hati kita. Kita nih orang paling hina. Pujian tadi tidak berpengaruh. Habis sholat di masjid kita keluar. Masya Allah nanti ya, sholat jamaah di masjid terus. Kita terlintas dari dalam hati kita. Orang ini cuma husnudon sama saya. Dia gak tahu, saya ini orang paling hina. Bukan masya Allah saya ini. Saya cuma riak saja dari ke masjid. Tak pengaruh. Oh jadi masya Allah. Enggak ente yang husnudon, anak ini orang rusak. Sampean ke ahli moga, kon aja husnudon. Saya ini orang paling hina. Apa orang paling hina kok masa Allah. Hanya pujian-pujian tersebut tidak berpengaruh pada diri kita. Yang mana nanti pahalanya kita akan tetap utuh. Tidak berpengaruh. Gara-gara sampai bilang orang Arab, kalau ada orang muji kamu, siram dengan tanah. Sampai ngomong gitu, orang muji. Kamu masa Allah, turun tanah, lempar ke mukanya. Itu anjuran orang-orang dahulu. Anjuran orang pian. Kok dipuji suruh ngelempar tanah. Tuh abang ngamuk ya. Tak puji. Disiram tanah menengah tuh. Saya lempar balik aja tanahnya nanti. Ini sampai itu. Kenapa kok sampai apa nih habaibnya salaf menganjurkan kita untuk melemparkan tanah kepada orang yang muji kita? Ya saking karena sangat bahayanya orang yang muji kita. Kita nih yang aslinya berusaha untuk ikhlas, berusaha untuk baik, gara-gara dia muji kita, keikhlasan kebaikan kita bisa hancur luntur. Itu bahayanya. Makanya harus kita pegang benar-benar tadi apa perkataan Abu Yala Habib Hasan tadi. Ya wajib kita pegang dan kita anjurkan keluarga kita untuk pegang Magolal Habib Abu Yala Habib Hasan tadi ya. Famtasil wastakthir minha wala tastaklil. Karena hanya kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan dikit-dikit terus tomak membaca salawat. Wajma' bainaha wa bainas salam. Salli alaih. Dan dianjurkan membaca salawat tersebut waktu kita tasyahud antara salat dan salam. Baca salawat dan ditambahi wa ala alihi wa sahbihi tadi. Sebelum salam tadi sebagaimana kita anjur salat, baca salawat kadang-kadang ya. Wa aktsir minha fi lailatul jum'ah wa yaumiha khususan. Beliau Habib Abdullah mengatakan agar kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad di malam Jumat dan di hari Jumatnya. Berbanyak di sana. Ligauli alaihi salatu wassalam. Karena Nabi Muhammad pernah bersabda di dalam hadisnya, aktsiru minas salat aliyah fi lailatil gharra wa yaumil ashar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua dipergampang oleh Allah untuk selalu memperbanyak salawat. Kadang kita membaca salawat itu malas. Kenapa? Karena setan tahu ini kalau baca salawat bisa jadi orang baik nanti. Dikit malas, wis gak usah, wis kerja. Kerja ini gurung mari lah, mau baca salawat. Jadi gimana yang dikasih kerja lain sama setan kita. Untuk apa? Untuk hidup kita gak bahagia. Kita bisa bahagia, ini yang kita andalkan hanya salawat. Lainnya gak bisa kita andalkan. Salawat, makanya ini hanya satu-satunya yang kita andalkan. Maka mari kita memperbanyak salawat tersebut. Mudah-mudahan kita diberikan kegampangan oleh Allah untuk memperbanyak salawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang banyak salawatnya, sehingga kelak nanti bisa masuk surga dan bisa kumpul di surga bersama Rasulullah SAW di dalam surga Firdaus. Mungkin sampai di sini saja. Mudah-mudahan apa yang saya bicarakan bermanfaat khusus untuk saya pribadi dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ajalla anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad.